بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد kita telah sampai pada ayat ke-49 surat Al-Kahfi. Allah Jalla wa'ala menyatakan وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Dan diletakkannya kitab catatan amal, maka kalian akan melihat orang-orang yang takut, ketakutan terhadap apa yang tertulis. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka bilang, seandainya atau celakalah kami, apa kitab ini yang mana tidak meninggalkan perkara yang kecil dan tidak pula perkara yang besar, melainkan tercatat, terhitung di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka dapati apa yang telah mereka amalkan dihadirkan oleh Allah Jalla wa'ala. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan Allah Jalla wa'ala tidak menganiaya atau tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Kita ingin ketahui lebih lanjut terkait penghujung ayat yang menyatakan وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ buka ahada. Allah Jalla wa'ala tidaklah menzalimi seorang pun dari hambanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa pernyataan keberadaan Allah Jalla wa'ala tidaklah menzalimi sedikit pun dari hambanya adalah seperti surat An-Nisa ayat yang ke-40. Naam. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah menzalimi, maksudnya hambanya, Allah tidak menzalimi mithqala dzarrah, walaupun seberat dzarrah. Naam. Semakin menegaskan, sekalipun sebesar biji sawi pun, Allah sama sekali tidak menzalimi hambanya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika ada kebaikan pada hamba, sebesar zarrah dalam bentuk kebaikan tadi, yudha'ifha, niscaya Allah akan lipat gandakan. Justru Allah akan lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah berikan dari sisinya pahala yang besar. Ini penting untuk dibubuhkan pada catatan. Lihat surat An-Nisa ayat ke-40. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah sama sekali tidak menzalimi sekecil apapun. Bahkan justru Allah lipat gandakan jika hamba tadi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah. Bahkan kalau dia berbuat baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan pula oleh beliau rahimahullah, surat Al-Anbiya ayat ke-47. Surat Al-Anbiya adalah surat ke-21. Tepatnya pada ayat yang ke-47. Wa nadha'u al-mawazin al-qisth li yaumil qiyamah. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat, timbangan yang adil di yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Di sini letaknya. Dan tidaklah dirugikan, tidaklah dizalimi, tidaklah dianiaya seorang pun sedikit pun. 6. Wa in kana mithqala habatin min khardal, dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi pun, ataina biha, maka kami akan datangkan pahalanya, pasti kami akan balasi, jangan khawatir. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami, kata Allah, sebagai hasib, sebagai pembuat perhitungan. 6. Wa nadha'ul mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nampaknya perlu kita baca bersama ayat An-Nisa ke-40. Inna Allah la yadhlimu mithqala habbatin, afwan, mithqala dharratin, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Lagi, innallaha la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kemudian Al-Anbiya ayat ke-47, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لقي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم bubuhkan pada catatan terkait di penghujung Al-Kahfi ayat ke-49, lihat surat An-Nisa ayat ke-40 dan juga surat Al-Anbiya ayat 47. Nah. Selanjutnya kita melangkah pada ayat ke-50. Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Kita simak ayatnya dengan baik, kata demi kata. Kata Allah Jalla wa'ala, وَإِذْ قُلْنَا, وَإِذْ bukanlah satu kata, melainkan waw huruf merupakan huruf sendiri, dan juga id merupakan huruf sendiri. Waw di situ sebagai huruf sambung yang maknanya dan dalam bahasa kita, sedangkan id artinya, ada yang tahu? Ketika. Nah, ada id, ada idha. Apa bedanya? Jawabannya tentu ada bedanya. Karena idha setelah zal ada alif. Itu jawaban paling gampang. Namun dari sisi arti, id adalah ketika atau tatkala. Sedangkan idha adalah apabila atau jika. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Jalla wa ala dan ditaklukkannya kota Makkah. Idz ketika. Qulna. Apa artinya qulna? Naam. Apa asal kata qulna? Qala. Naam. Karena padanya tambahan kata ganti kami atau bahasa Arabnya nahnu, jadilah qulna. Kalau saya ana ditambahkan qala jadilah qultu. Naam. Qul, qultu. Naam. Al-muhim, ini dipelajari lebih lanjut dalam pelajaran bahasa Arab. Qulna, kami mengatakan. Siapa kami di situ? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna, dan tatkala kami katakan, lil malaikati, kepada para malaikat. Nah, Allah mengatakan, Allah perintahkan kepada al-malaika, kepada para malaikatnya. Apa yang Allah perintahkan? Usjudu. Bersujudlah kalian. Kata perintah. Usjud, bersujudlah. Tapi karena jamak, usjudu. Seluruh malaikatnya diperintah untuk bersujud. Usjudu. Li Adam. Kepada Adam. Makhluk. Manusia yang pertama. Fasajadu. Maka mereka pun bersujud. Siapa mereka di situ? Al-malaika. Maka para malaikat pun bersujud. Illa iblis. Kecuali yang tidak sujud adalah iblis. Kana minal jinni. Yang mana iblis itu tadinya minal jinni. Dari kalangan jin. Fafasaqa. Maka fa pertama adalah huruf yang mensifatkan kejadian setelah itu. Atau dalam bahasa kita maka. Sedangkan fa kedua itu memang kata kerja. Fasaqa. Fafasaqa. Maka berbuat fasiklah dia an amri rabbihi. Terhadap perintah Rabbnya. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selesaikan dulu sampai akhir ayat. Arti kata demi katanya. Setelah itu kita masuk kepada penafsiran. Afatattakhidunahu. Apakah kalian dengan itu mau menjadikannya? Menjadikan iblis. Wa dzurriyyatahu, dan anak keturunan dia, aulia, sebagai wali-wali, wali itu artinya penolong, min duni, selain aku, kata Allah. Apakah kalian ridha jadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali, penolong-penolong selain aku. Wahum lakum. Sementara mereka itu bagi kalian aduun, sebagai musuh. Beranikah kalian, tegakah kalian menjadikan mereka sebagai aulia min duni, wahum lakum adu, sementara mereka itu musuh yang nyata bagi kalian. Bi'sa lidzalimina badala. Bi'sa, amat buruklah. Lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Badala, yang menjadikan dia sebagai pengganti selain Allah. Setelah kita tahu kata demi katanya, setidaknya sudah tergambar, terfahami, walaupun belum seluruhnya. Naam, Allah Jalla wa'ala, kata Imam Ibn Kathir, munabbihan Bani Adam, sedang mengingatkan kepada Bani Adam, manusia, terhadap musuh Allah, terhadap musuh mereka, musuhnya manusia, yaitu iblis. sekaligus juga musuhnya ayah mereka, Adam alaihissalam, yang datang sebelum mereka. Selain Allah sedang mengingatkan, Allah juga kata beliau, muqri'an, sedang mengetuk hati, liman tabi'ahu minhum, bagi siapa yang masih tetap mengikuti iblis dari mereka, dari kalangan manusia. Siapa dari kalangan manusia yang tetap masih mengikuti dia, wa khalafa khaliqahu, dan dia berani menyelisihi penciptanya, yakni Allah Jalla wa'ala, wa maulahu, sebagai tempat dia, sebagai penolongnya. Maka ketahuilah, Allah Jalla wa'ala ingatkan melalui ayat ini, agar hamba tadi sadar, agar hamba tadi ingat seterusnya, ada di dalam benaknya bahwa iblis adalah musuh nyata selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Dengan maksud ketika itu difahami hamba, maka dia tidak akan berani mendekati langkah-langkahnya iblis, langkah-langkahnya syaitan. Karena itu akan mengarahkan kepada kesengsaraan, kepada kebinasaan, kepada kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Ingatlah ayah kalian, Adam alaihissalam, sudah dikecohkan oleh iblis dan berhasil dalam tipu dayanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. 6. Apa sebab iblis tidak mau sujud kepada Adam? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dengan adillah, dengan dalil-dalilnya. 6. Di antaranya surat Al-Isra mengingatkan kita. Surat Al-Isra ayat ke-61. 6. Wa idh qulna lil malaikati, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sampai di sini sama seperti yang kita baca tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Qala, kata iblis, a'asjudu liman khalaqta tina? Apakah aku harus sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Terhadap apa yang telah engkau ciptakan, ya Allah, dari tanah. Masa saya disuruh sujud kepada dia? 6. Adam diciptakan dari tanah. Maka iblis menyatakan, a'asjudu, apakah saya harus sujud? Liman khalaqta, terhadap yang engkau telah ciptakan, tina, dari tanah. Kira-kira nada seperti ini nada apa? Angkuh, istikbar, sombong. Dia mengaku secara tersirat dirinya lebih mulia. Kenapa disuruh sujud kepada yang lebih rendah? Bukankah aku, kata iblis, diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah? Menurut dia, api lebih mulia dibandingkan tanah. Ini cara berfikirnya iblis. Sedangkan cara berpikir yang benar, tanah lebih afdal, lebih mulia dari api. Tanah kena hujan, apa yang kemudian berdampak? Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, tanah yang kering, yang tandus jadi subur. Sementara api sifatnya membakar, apalagi tidak bisa memanfaatkan dengan baik, akan menjadi senjata bagi kalian. Iblis mengira dengan pikiran yang batil, pikiran yang salah, yang keliru, api lebih baik dari tanah. Mengapa dengan itu engkau aku perintahkan untuk sujud kepada dia, wahai Allah? Sementara justru pemikiran iblis adalah terbalik. Tanah, at-tin itu lebih baik, lebih manfaat dibandingkan api. Al-Isra ayat 60 bisa dicatat. Jika kuat hafalannya tidak masalah, nam dicatat di dalam hati. Berikutnya, Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala bawakan ayat surat Sad ayat 76. Surat Sad adalah surat ke-28. InsyaAllah ta'ala. Surat 38. Bukan 28 tetapi 38 ayatnya ke-76. Qala ana khairun minhu. Kata iblis, ana khairun minhu. Buktinya. Dari ayat tadi, ini sekarang dia ngomong jelas-jelasan. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dibandingkan dia, Adam. Terungkap sudah, terbongkar. Kalau tadi cuma bahasa tersirat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Kok kemudian aku disuruh sujud kepada dia? Sekarang bukan pakai basa-basi lagi. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Diunggulkan dulu dirinya. Saya lebih baik. Kemudian bikin perbandingan. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Artinya silakan pilih, silakan dibedakan mana yang lebih baik menurut dia. Kan begitu. Tapi sudah kena kata-kata pertama. Ana khairun minhu. Sudah dikunci dengan kalimat itu. Tinggal penjabarannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal cara berpikir yang salah. Ayat 76 ini berawal dari ayat 71 ceritanya. Perlu disebutkan apa tidak? Apa cukup ayat 76-nya aja? Biar tahu jalan ceritanya. Tidak enak langsung kesimpulan. Lebih baik tahu dari awalnya. Awalnya ayat 71. Idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika Allah berfirman, Allah perintahkan kepada para malaikatnya, inni khaliqun basyaran min tin. Sungguh aku akan ciptakan manusia dari tanah. Fa'idha sawaituhu. Ke-72. Apabila aku sudah sempurnakan kejadiannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku. Faqa'u lahu sajidin. Maka hendaklah kalian bersyukur dengan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Ayat ke-73. Kemudian seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis. Kecuali iblis. Istakbaro wa kana minal kafirin. Dia menyombongkan diri dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Ayat ke-75. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Allah tanya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk engkau sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? 6. Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu itu menyombongkan diri atau kamu termasuk orang-orang yang merasa lebih tinggi? Berdasar ayat ini pula bahwa Allah memiliki tangan. Khalaqtu biyadaya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Adapun bagaimana bentuk tangannya Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu jawabannya. Allah Jalla wa'ala tidak semisal sedikit pun dengan makhluknya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Walaupun namanya sama, tangan, makhluk juga punya tangan, tetapi tentunya berbeda. Bedanya mana? Tangannya Allah adalah penuh dengan kesempurnaan dan keagungannya, sementara tangannya makhluk adalah tidak lepas dengan keaiban dan kekurangannya. Nah, ini menjadi dalil juga terkait dengan isbat, penetapan bahwa zat Allah dirinya memiliki tangan. Dan kita tidak diperbolehkan untuk bertanya bagaimana tangannya Allah Jalla wa'ala. Ayat ke-76, qala ana khairun minhu. Iblis menyampaikan alasannya, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. 6. Demikian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bawakan surat Al-Isra ayat 61 dan surat Sad ayat 76. 6. Berdasar dari ayat ini, kata Asy-Syaikh As-Sa'di, al-hathu 'ala ittikhadhi asy-syaitan 'aduwwa. Anjuran untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. 6. Berdasar surat Al-Kahfi ayat ke-50 dan ayat-ayat yang lain yang seperti ini, anjuran untuk menjadikan syaitan sebagai musuh yang nyata. Kemudian kita bertanya, apa maksudnya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam? Bukankah sujud itu hanya untuk Allah? Mengapa Allah perintahkan di sini untuk sujud kepada makhluk? Jawabannya, sujud yang dimaksudkan di sini adalah tashrif, wa takrim, wa ta'zim. Antum catat. Tashrif, pemuliaan kepada Adam. Takrim, penghormatan kepada Adam. Ta'zim, pengagungan kepada Adam alaihissalam. Jika ditanya apa maksudnya sujud di situ, apakah meletakkan dahi para malaikat tadi untuk sujud kepada Adam, maka kita menyatakan sujud pada ayat itu adalah tasyrif, takrim, dan ta'zim. 6. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kana minal jinni. Yang mana iblis itu dari kalangan jin. 6. Berbeda pendapat di kalangan para ulama salaf. 6. Hanya beberapa saja yang bisa kita sebutkan. Di antaranya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana min hayyin minal malaika yuqalu lahum al-jin. Iblis itu dikatakan minal jinni, dari kalangan jin, karena dia itu min hayyin, dari lingkungan al-malaika, dari lingkungan para malaikat. Yuqalu lahum al-jin, yang lingkungan tadi disebut al-jin. Khuliqu min naris samum, yang mana mereka kaum jin yang berada di sana diciptakan dari api yang panas. As-samum, angin yang panas. Ini kata beliau yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Pendapat yang lain adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kana minal jinni, iblis dari kalangan jin. Walam yakun minal malaikah, dan bukanlah dari kalangan malaikat. Fahuwa aslul jin. Kalau begitu berarti iblis itu aslul jinni, asal muasalnya jin, atau bisa dikata pimpinannya jin. Kama anna Adam aslul insi, sebagai perbandingan seperti halnya Nabi Adam alaihi salam aslul insi, asal muasalnya manusia, pimpinannya manusia. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis kana minal jin, seperti yang disebutkan ayat, walam yakun minal malaikah, dan bukanlah dari kalangan malaikat. Fahuwa aslul jinni, dia itu asal muasalnya jin, sebagaimana Adam alaihi salam asal muasalnya manusia. Itu saja yang bisa disebutkan, karena masih ada pendapat-pendapat yang lain yang mana masih perlu pembahasan lebih lanjut, yang mayoritasnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah minal Israiliyat, dari berita-berita Israiliyat yang dipindahkan, yang perlu kita periksa lebih lanjut. Wallahu a'lam bihalin kathirin minha, Allah yang lebih tahu dengan keadaan kebanyakan darinya. Nah, jadi kita nukilkan cukup dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Satu perkataan Ibn Abbas dan satu lagi perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Diriwayatkan dari Mujalad yang meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Sudah masuk Isya. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala pada waktunya nanti biidznillah. Penjelasannya masih terkait dengan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Allah taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.